beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengalami panas dingin, gregesi. Karena itu pengalaman pertama. Nabi sallallahu alaihi wasalam pulang ke rumah, kemudian meminta kepada istrinya untuk menyelimuti, menghangatkan dengan selimut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, zammiluni zammiluni. Artinya tolong selimuti saya. Karena memang pengalaman pertama. Setelah situasi tenang dan kondusif, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha tentang apa yang beliau alami di Gua Hira. Diceritakan semua. Setelah itu sang istri mensupport, membesarkan jiwa dan memotivasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai istrinya mengatakan, "La yuhzikallahu abadan." Allah tidak akan mungkin menghinakan dirimu wahai suamiku, enggak mungkin. Karena kamu orang baik. Nah. Sebagai bentuk nyata dukungan dari istri, maka Khadijah bintu Khuwailid mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan seorang pamannya yang aktif mempelajari kitab Injil, Alkitab. Karena di zaman itu yang mempelajari Alkitab, yaitu Injil, sedikit. Diajak untuk bertemu dengan seorang pendeta, dan itu masih terhitung pamannya, Ibunda Khadijah, namanya Warakah bin Naufal. Nah. Setelah bertemu, diceritakan semuanya. Kata pendeta tersebut, yang datang menemuimu itu, ya sama dengan yang datang menemui Musa alaihi salam, yaitu Malaikat Jibril. Kemudian sang pendeta mengatakan, duh seandainya saya masih hidup ketika masyarakatmu mengusir dirimu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu bertanya dengan penuh keheranan, awa mukhrijiyahum. Itu pertanyaan spontanitas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa mungkin? Apakah betul mereka akan mengusir saya? Maka pendeta Warakah bin Naufal menjelaskan, tidak ada seorang pun nabi atau tidak ada seorang pun yang mengajak dan menyeru seperti yang akan engkau seru, kecuali pasti akan mengalami hal yang sama, sikap yang sama dari masyarakatnya. Hadis ini sahih. Dan bukan satu-satunya dalil yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mendakwahkan kebenaran, apalagi mengajak untuk bertauhid, beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentang dan memerangi kesyirikan dengan segala macam dan bentuknya. Mengajak untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang yang mengajak kepada kebenaran pasti akan mengalami hal yang sama, ancaman-ancaman. Mulai dari ancaman untuk diusir sampai ancaman untuk dibunuh. Bahkan tidak sedikit yang bukan hanya mengalami ancaman sampai tindakan nyata, betul-betul diusir dan benar-benar dibunuh. Berapa banyak nabi yang dibunuh? Begitu. Fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqan. Ada yang dibunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, dan demikianlah kami telah menetapkan bahwa untuk setiap nabi ada musuh-musuhnya. syaitan baik dari kalangan manusia maupun dari jin. Satu sama lain saling menguatkan, mendukung, menyokong. Dengan ucapan-ucapan yang manis, tapi tujuannya adalah untuk menipu dan menyesatkan. Ayat ini jelas dan pasti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pasti, tegas, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, setiap nabi, ada pihak-pihak yang menempatkan diri sebagai musuh. Permusuhan itu bukan main-main. Bukan rekayasa. Tapi sungguhan. Betul-betul memusuhi, betul-betul membenci, dan benar-benar memerangi. Setiap pengikut para nabi, langkah yang dia tempuh sama dengan langkah yang ditempuh oleh nabi, pasti akan mengalami hal yang sama juga. Nah, tidak mungkin tidak. Kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dibenci, ya siapapun yang ingin mengikuti langkah beliau pasti akan ada yang membenci juga. Kalau misalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dikondisikan untuk terusir, maka setiap orang yang ingin mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam punya potensi yang sama. Potensi untuk diusir. Jangan pernah berpikir untuk tidak memiliki musuh. Kalau menyengaja mencari musuh, jangan. Tapi kalau berpikir membayangkan hidup di dunia ini kemudian gak ada musuh, itu satu hal yang mustahil, gak mungkin. Sudah sunnatullah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali orang yang menyampaikan kebenaran, menjelaskan dakwah Islam, pasti ada yang menjadi musuh. Nah, hikmahnya pasti besar. Salah satunya apa? Untuk menguji kesungguhan dia di dalam berdakwah itu seperti apa? Untuk menguji dia benar-benar bersabar ataukah tidak? Tanpa adanya musuh, dari mana kita tahu kualitas seseorang? Tanpa adanya musuh, kita tidak akan mengerti derajat dan kadar kesabaran, keikhlasan seseorang. Gak mungkin. Tapi setelah ada masalah, musuh, baru kan ketahuan, oh ini orangnya sabar, ini enggak. Ada musuh yang membenci, yang menentang, menghalang-halangi. Di situ kita bisa introspeksi diri. Oh ternyata saya termasuk orang yang gak sabaran. Nah. Tujuan yang lain supaya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena apa yang dialami sekarang, itu juga sudah dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tugas kita tinggal meneladani, mencontoh. Kalau mereka para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, ketika dibenci, ditentang, dimusuhi, difitnah dengan keji. Oh ternyata sikap Nabi demikian. Saya harus demikian juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Surat Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan demikianlah kami telah menetapkan bahwa untuk masing-masing nabi pasti ada musuh dari orang-orang yang jahat. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala untukmu sebagai zat yang memberikan petunjuk dan yang membela. Nah, jadi pada saat musuh itu muncul, yang dikatakan musuh itu orang yang tidak suka, berusaha menghalang-halangi, membenci, menentang. Yang harus kita ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang selalu memberikan pertolongan untuk hamba-hambanya. Itu saja yang perlu kita ingat. Pada saat kita sudah teringat yang seperti itu, pasti akan terasa ringan. Lebih mudah untuk menjalani. Nah, seperti yang dialami oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau yang sudah terbukti mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. mengajak, menyadarkan masyarakat, umat ketika itu untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mempersekutukan Allah jalla wa'ala. Beliau mengingatkan, berusaha menyadarkan. Dakwah yang beliau lakukan adalah dakwahnya para nabi dan para rasul, yaitu mendakwahkan tauhid. Allah jalla wa'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus untuk tiap-tiap umat seorang nabi untuk mengajak masyarakatnya, an ibudullah, mari kita sama-sama beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibut tagut, jauhi tagut, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi masyarakat di saat itu, ketika Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyampaikan dakwah, itu parahnya luar biasa. Kesyirikan, kejahilan, kebid'ahan, dikatakan menyelimuti umat. Bukan hanya di Jazirah Arab, tapi hampir di seluruh penjuru dunia. Kesyirikan betul-betul nyata. Jadi tentang legenda-legenda, cerita-cerita rakyat itu, bukan cuma di Indonesia, tetapi di zaman beliau pun sudah ada yang seperti itu. Misalkan sebelum Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan dakwah tauhid, ada sebuah cerita tentang sebuah gua. Ada satu cerita tentang sebuah gua di satu gunung. Jadi ceritanya ada seorang perempuan terkenal dengan kecantikannya di zaman itu. Ini cerita rakyat seperti itu. Yang kemudian kita temukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Cerita-cerita yang dibuat-buat dan dikarang-karang seperti itu. Ada seorang wanita cantiknya luar biasa. Ahli ibadah. Wanita salehah. Suatu saat, sejumlah laki-laki ingin menodai kehormatan wanita tersebut. Maka dia lari. Memohon, meminta, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian gunung yang ada di dekatnya itu, gunung besar, itu tiba-tiba aja terbelah. Terbelah jadi dua. Kemudian wanita tersebut masuk. Kemudian gunung itu menutup kembali. Sampai tercipta sebuah gua. Itu ceritanya. Sehingga lokasi tersebut sering sekali dijadikan sebagai tujuan dan objek untuk apa? Ngalap berkah. Ngalap berkah. Sesajen-sesajen dibawa, menyembelih hewan juga di sana dengan berbagai macam keyakinan. Ada yang ingin rezekinya dilancarkan, ada yang ingin kaya, ada yang ingin segera punya anak, ada yang ingin segera sembuh dari penyakitnya. Itu jadi tempat ziarah. Tempat ziarah. Ada pohon kurma. Sering didatengin. Dikenal keramat, wingit, punya berkah ini dan itu. Hampir sama kan dengan kita di Indonesia ini. Di Indonesia ini, la haula wa la quwata illa billah. Yang jadi objek kesyirikan itu sampai sesuatu yang tidak masuk akal. Sampai sesuatu yang tidak masuk akal. Meriam aja itu dijadikan objek untuk ngalap berkah. Iya. Yang pernah tinggal di Jakarta pasti tahulah insya Allah. Di daerah kota tua sana, di kota Fatahillah, itu ada meriam besar buatan Portugis. Iya. Meriam besar buatan Portugis. Besar sekali. Bahkan dalam sejarahnya disebut meriam itu adalah meriam terbesar yang pernah diproduksi oleh pabrikan senjata Portugis. Besar sekali. Itu sering dijadikan tempat untuk ngalap berkah, terutama bagi mereka yang sudah lama berumah tangga, tetapi belum juga punya keturunan. Jadi disajenin, datang itu. Jadi tujuannya apa? Meriamnya itu. Kan gak masuk akal. Apa sebabnya? Mohon maaf. Karena meriam itu bentuknya seperti kemaluan laki-laki. Dibuat oleh produsennya seperti itu. Besar sekali ukurannya. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang tahu enggak ini? Ada yang pernah di Jakarta? Kalau belum ya tak kasih tahu. Saya tahu ya karena cari referensi. Supaya bisa memberikan contoh secara nyata. Ada lagi yang menjadi objek wisata itu candi. Yang datang alat berkah ke sana siapa? Kaum muslimin. Padahal candi itu candi di masa kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Bentuknya mohon maaf seperti alat vital perempuan. Itu juga sama keyakinannya di daerah mana Karanganyar Solo sana, naik candi Sukuh namanya. Keyakinannya juga sama, bagi mereka yang lama enggak punya anak datang ke sana mandi karena ada sumber mata airnya. Nanti ini dan itulah haula wala quwwata illa billah. Nah. Jadi kesyirikan, betul-betul kesyirikan. Nah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau itu bukan menyampaikan sesuatu yang baru. Yang beliau sampaikan adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi kemudian ditentang. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala dalam salah satu muhadharahnya yang bercerita tentang sejarah dan biografi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu mengklasifikasikan itu mengkelompokkan pihak-pihak yang tidak suka dengan dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi kalau diklasifikasikan dalam kelompok yang besar, akhirnya yang muncul adalah tiga kelompok. Yang pertama adalah ulama su, mereka yang dikenal sebagai tokoh agama, tetapi memiliki pemahaman yang keliru, keyakinan yang sesat. Memang pada dasarnya mereka sudah punya pemikiran seperti itu, keyakinan dan ideologi kesyirikan. Ketika Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mendakwahkan tauhid, menghidupkan kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kelompok pertama tadi merasa terpinggirkan. Kurang dihormati. Khawatir status dan gengsinya turun. Apalagi tidak sedikit dari mereka yang mengeruk dan mengambil keuntungan duniawi. Dulu kalau misalkan mereka itu dipuja, disanjung secara berlebihan, orang datang dengan duduk, kemudian menyembah-nyembah, sambil mencium kaki, mencium tangan, memberikan apa yang mereka miliki, setiap yang disebut dan ditunjuk oleh yang bersangkutan, itu yang memiliki langsung menyerahkan. Silahkan, ambil. Nah. Jadi mengeruk keuntungan duniawi. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ketika berusaha menyadarkan kaum muslimin dengan ajaran tauhid, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini merasa kepentingannya terganggu. Ada yang seperti ini. Kelompok yang kedua adalah para ulama yang mereka sejatinya bagus, baik. Tetapi karena faktor salah informasi. Para ulama yang bagus, track record-nya bagus, sunni, ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bukan orang yang pertama kali ingin menghidupkan ajaran tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada semacam anggapan, kalau kita menyebutnya syubhat, ada anggapan begini, loh, kalau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu benar, terus ulama-ulama sebelumnya kemana? Bisa dipahami gak anggapan seperti ini? Terus ulama-ulama sebelum beliau mana? Kok gak ada yang ngajak seperti yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab? Muhammad bin Abdul Wahhab itu kan membawa sesuatu yang baru. Mana ada ulama-ulama sebelumnya? Ada. Tetapi efeknya dan pengaruhnya tidak sebesar efek dakwah yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Buktinya guru-gurunya Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, guru-gurunya sendiri yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi dalam skala yang cukup besar, pengaruhnya luas, ya. Kemudian gerakannya masif, besar-besaran, ya, Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Jadi tidak putus dakwah tauhid itu, tidak putus dari sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai masanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sampai di zaman kita. Dakwah tauhid itu tidak akan pernah putus dan tidak pernah putus. Nah, sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyampaikan dakwahnya, yaitu dakwah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sudah ada ulama-ulama sebelumnya yang turun temurun tiap generasi, tiap tempat ada. Tetapi sekali lagi yang pengaruhnya meluas, ya, beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nah, di zaman itu ada ulama-ulama yang track record-nya bagus, ulama-ulama yang di atas sunnah, yang ingin menjalankan Islam sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkannya. Tetapi mereka statusnya apa? Jahilun. Jahilun itu termakan isu, memperoleh informasi tetapi informasinya sepotong-sepotong, informasinya salah dan keliru. Akhirnya ikut-ikutan memusuhi dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imamul Mujaddid rahimahullah. Tetapi untuk kelompok yang kedua ini jauh lebih mudah. Ketika sudah mendapatkan bukti, kemudian juga fakta di lapangan, oh ternyata tidak, ternyata berbeda. Langsung sadar, oh ya keliru. Mudah sekali. Kenapa? Karena kategorinya adalah orang-orang yang memang pada dasarnya baik, para ulama yang bagus, ya, secara akidah, tetapi mendapatkan informasi yang keliru. Ada salah satu contoh nyata, ada sebuah buku, ya, tidak begitu tebal, ya mungkin 100-an halaman, ditulis oleh Dr. Muhammad Ash-Shuwayir. Nah, itu diterbitkan di apa namanya, oleh Jamiah Islamiyah juga, Universitas Islam di kota Madinah. Beliau sebagai ahli sejarah membuat buku yang judulnya Tashih Al-Khata'i Tarihi Hawlal Wahhabiyah. Jadi upaya untuk meluruskan secara sejarah tentang isu Wahhabiyah. Sebagai seorang ahli sejarah yang senang melakukan penelitian-penelitian sejarah, ya, penelitian sejarah, Ash-Shuwayir ini itu melakukan beberapa kunjungan di daerah Afrika, terutama Afrika Utara. Afrika Utara, ya, Aljazair, Maroko dan sekitarnya itu utara, Afrika Utara. Jadi kalau ke utara, ke atas itu kan utara namanya, Jazirah Afrika. Beliau melakukan beberapa penelitian di sana. Sampai suatu saat ada sidang diskusi, itu pun tidak direncanakan sebelumnya, cuma karena faktor keterlambatan alat transportasi untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya Ash-Shuwayir ahli sejarah ini tertahan di sebuah kota di sana. Akhirnya ada diskusi. Diskusi itu bertepatan terjadi di sebuah perpustakaan cukup besar. Para ulama-ulama, tokoh-tokoh agama daerah tersebut. Nah, ternyata masing-masing yang hadir saat itu punya penilaian yang sama tentang Wahhabi. Tentang Wahhabi. Jadi Wahhabi, Wahhabiyah menurut mereka adalah kelompok sesat. Kelompok sesat. Pemahaman radikal. Pemahaman ekstrim. Jadi dalam diskusi itu disampaikan oleh para ulama di daerah tersebut bahwa kami senang sekali dengan kerajaan Arab Saudi. Peran, andil, jasanya dalam dunia Islam itu luar biasa. Negara kami juga punya kedekatan dengan kerajaan Arab Saudi. Jadi kerajaan Arab Saudi dipuji habis-habisan. Selesai itu ada tambahan keterangan, tapi sayang, seandainya yang dianut itu bukan faham Wahabi. Sayang sekali. Kenapa yang dianut itu kok faham Wahabi? Ashuair, ahli sejarah dari Arab Saudi ini, kemudian kaget, kok bisa seperti ini? Kenapa begitu? Iya, dalam buku-buku kami di madhab Malikiyah, karena madhab yang berkembang di daerah Afrika itu adalah madhab Maliki. Kalau di Indonesia, Asia, sini, rata-rata kan madhab Syafi'i. Kalau di India, madhab Hanafi. Kalau di Timur Tengah, rata-rata madhab Hambali. Dalam buku-buku kami, dalam madhab Malikiyah, itu diterangkan bahwasanya kelompok Wahabi ini kelompok sesat, ekstrim. Bisa dibuktikan? Bisa. Diambil bukunya. Diterangkan di sana penukilan-penukilan tentang gerakan Wahabi sebagai gerakan radikal ekstremis yang suka mengkafirkan umat Islam. Artinya, singkat cerita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ashuair akhirnya bisa membuktikan. Coba, kalau misalkan kita diskusi dengan objektif, apakah bisa diterima? Iya, bisa diterima. Ini hadirin bisa menjadi saksi? Iya, siap menjadi saksi. Kita mulai diskusinya. Coba kita lihat buku itu sekarang. Yang penulisnya itu wafat meninggalnya tahun berapa? Dilihat 500-an Hijriah. Penulisnya. Coba lihat ulama yang dia nukil fatwanya. Ulama yang mengatakan bahwa gerakan Wahabi itu gerakan sesat. Kita lihat biografinya, bisa? Buku ini dihadirkan? Bisa. Cari bukunya, dilihat biografinya. Wafat tahun berapa? Tahun 700-an Hijriah. Atau 900-an Hijriah. Ada serang waktu ratusan tahun namanya. Setelah, coba dicatat. Catat. Tahun meninggalnya si penulis buku. Dan tahun meninggalnya ulama yang fatwanya dinukil, yang menjelaskan bahwasanya gerakan Wahabi itu gerakan sesat. Ditulis tahunnya. Sudah selesai ditulis, kata Ashuair bertanya kepada hadirin, apakah mungkin seseorang, apalagi ulama, menghukumi seseorang atau sebuah gerakan yang orang itu baru lahir ratusan tahun kemudian? Karena Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala itu hidup di sekitaran tahun 1100-an Hijriah, kurang lebih 300 tahun yang lalu. Kalau tadi kan wafatnya 700 Hijriah, iya kan? 800 Hijriah sekitar itu. Berarti kan memberikan keterangan tentang seseorang yang baru lahir 300 tahun kemudian, 200 tahun kemudian, 100 tahun. Apa mungkin? Ya enggak mungkin. Nah, ini buktinya. Bisa dipahami enggak keterangan ini? Saya terangkan ulang supaya enggak salah paham. Ini buku. Ada yang nulis. Kan gitu ya. Ini kumpulan fatwa ulama Malikiyah. Di situ dituliskan siapa yang mengumpulkan ini? Al-Lakhmi. Meninggal tahun Hijriah. Di dalam buku ini diterangkan bahwa gerakan Wahabi itu gerakan sesat, ekstrim dan radikal. Gerakan Wahabi. Siapa yang mengatakan? Oh, ini ulamanya yang mengatakan ini. Ulama dalam mazhab Malikiyah. Coba kita lihat biografinya. Cari di buku biografi ulama Malikiyah. Ketemu. Meninggalnya tahun berapa? Tahun 500-an Hijriah. Sekarang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu lahirnya 1000-an Hijriah. Bisa difahami enggak? Apa masuk akal kita mengambil buku ini sebagai referensi untuk menyatakan gerakan Wahabi itu gerakan ekstrim, gerakan radikal, padahal Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri belum lahir. Enggak mungkin kan ulama-ulama kalian mengaku mengerti ilmu gaib sesuatu yang ratusan tahun kemudian, 20 generasi disebutkan dalam keterangan itu, 20 generasi kemudian baru lahir. Apa mungkin? Enggak mungkin. Baru mereka tersadar. Ini padahal tokoh-tokoh agama, dosen-dosen, baru tersadar, iya ya. Jadi, penilaian mereka bahwa gerakan Wahabi itu gerakan sesat, dasarnya apa? Dasarnya adalah fatwa ulama Malikiyah. Sekali lagi, mereka mengatakan dan meyakini gerakan Wahabi itu gerakan sesat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah fatwa-fatwa ulama dalam mazhab Malikiyah. Setelah dibuktikan, ternyata jarak waktu antara fatwa-fatwa itu saat dikeluarkan dengan masa perjuangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ini jaraknya ratusan tahun. Lebih duluan fatwanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, berapa ratus tahun kemudian barulah lahir. Bisa pahami? Setelah sadar, oh iya, terus maksudnya apa ini? Nah, coba kita lihat buku-buku yang lain. Ternyata di Afrika Utara pada tahun 200-an Hijriah, 190 sekian Hijriah, itu ada gerakan Khawarij. Gerakan Khawarij yang disebut gerakan Wahabi. Itu tahun berapa? 200-an Hijriah. Ini kaum Khawarij dari sekte Ibadiyah. Orang-orang Khawarij dari sekte Ibadiyah. Mereka membunuh kaum muslimin. Mereka membakar dan merusak tempat-tempat tinggal kaum muslimin. Bahkan mereka punya rencana untuk mengganggu jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Itu gerakan apa namanya? Gerakan Wahabi. Di mana letaknya? Di Afrika Utara. Tahun berapa? 200-an Hijriah. Nah, gitu. Ternyata yang dimaksud oleh para ulama Malikiyah bahwa gerakan Wahabi itu gerakan sesat, gerakan radikal, gerakan ekstrim. Yang dimaksud ulama-ulama itu siapa? Gerakan Wahabi yang ada di Afrika Utara pada tahun berapa? 200-an Hijriah. Kalau 200-an Hijriah masuk akal. Dinilai dan difatwakan para ulama 200 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, ada pada tahun yang sama, ya masuk akal. Tapi kalau misalkan fatwa ini dipakai untuk menghukumi gerakan yang baru ada 300-400 tahun kemudian, yang gak masuk akal, baru di sana mereka tersadar. Subhanallah. Itu salah satu bukti bahwa ada beberapa pihak yang membenci dakwah tauhid, yang tidak senang dengan dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dari apa? Kalangan orang-orang yang salah di dalam menerima informasi. Mereka pada dasarnya baik, orang-orangnya baik, tapi karena informasi yang dia terima itu keliru, akhirnya beranggapan keliru juga tentang gerakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala sebagai pihak yang membenci dan memerangi atau menentang dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah ashab manasib ad-dunyawiyah. Mereka-mereka yang punya kepentingan dunia. Contohnya para penjajah, orang-orang Inggris, Perancis, Italia. Karena di zaman perjuangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu sedang marak-maraknya kolonialisme, termasuk Indonesia. Yang dijadikan koloni, koloni itu kan pecahan-pecahan, daerah-daerah jajahan, kolonialisme. Mereka kaum penjajah ini ketika melihat gerakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah langsung takut, khawatir, karena mereka paham yang sulit untuk ditaklukkan dan akan menjadi musuh besar mereka dalam usaha penjajahan dan juga misionaris, misi-misi apa namanya, kristenisasi yang mereka perbuat. Itu yang akan menjadi batu ganjalan itu adalah dakwah Islam yang murni. Dakwah Islam yang terbebas dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan maksiat. Yaitu dakwah yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi mereka melihat gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi dan cita-cita mereka. Ini kalau dibiarkan, kepentingan-kepentingan mereka itu akhirnya akan terganggu. Jadi mereka berbagai macam upaya dilakukan. Termasuk apa yang dilakukan? Mereka memiliki konsep merusak nama baik Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan dakwah yang beliau bawa itu dengan memunculkan istilah yang sampai sekarang masih besar pengaruhnya. Istilah dibuat supaya setiap kali orang mendengar untuk yang pertama kali langsung yang terbawa dan terbayang itu sesuatu yang jelek. Mereka sebut dengan apa? Wahabi. Wahabi. Gerakan Wahabi. Nah, sebuah istilah yang secara bahasa saja sudah keliru. Wahab itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, tapi mereka memunculkan sebuah istilah, terutama kaum penjajah ini. Terutama kaum penjajah Inggris. Mereka memunculkan nama dan istilah Wahabi. Diisukan Wahabi adalah gerakan ekstrim, radikal, yang suka membunuh, yang suka ini dan segala macam, melarang untuk kaum muslimin berkunjung ke kota Madinah, membenci Ahlul Bait, antek-antek dan agen Yahudi. Itu diisukan. La haula wala quwata illa billah. Ini mereka orang-orang atau pihak-pihak yang tidak senang dengan gerakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Akan tetapi seperti pada ayat yang sudah kita bacakan tadi bahwa waqafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan petunjuk dan memberikan pembelaan. Alhamdulillah. Isu-isu sebanyak apapun yang dimunculkan akhirnya hilang juga. Enggak akan terpengaruh. Alhamdulillah kaum muslimin yang masih di atas fitrahnya dengan mudah menyatakan rujuk. Nah, dengan gampangnya akhirnya berubah penilaian terhadap gerakan Wahabi. Kalau itu dikatakan sebagai sebuah gerakan, gerakan Wahabi. Terutama sekarang melalui kerajaan Arab Saudi, jamaah haji, jamaah umroh itu yang berangkat ke sana selalu mendapatkan informasi yang penuh dan utuh. Orang yang berangkat ke sana pasti mendapatkan pembagian buku-buku gratis, diterjemahkan ke dalam sekian puluh bahasa, bukan berapa belas bahasa, puluhan bahasa di dunia. Buku-buku disebarluaskan. Bahkan yang sekarang ini baru-baru saja itu sudah menggunakan teknologi. Kalau masuk Masjid Quba, salah satu contohnya, itu sudah ada papan layar besar. Dan itu. Pilihan buku dengan 25 bahasa, kalau saya tidak salah ingat, yang jelas puluhan bahasa, tinggal dipilih pakai layar sentuh touch screen itu, pilih, cari bahasa Indonesia, nanti muncul buku-buku, tinggal di download menggunakan barcode itu ya, barcode itu, tinggal kita kalau misalkan punya HP, barcode-nya dibaca, cekrik, itu langsung transfer masuk ke HP kita, terdownload buku-buku, red, selesai. Alhamdulillah. Nah, sehingga orang-orang yang sebelumnya tidak suka dengan dakwah tauhid akhirnya mengerti. Bagus. Bagus. Ada sebuah kejadian besar disebutkan. Nah, satu di Afrika, satu di India. Tapi kisahnya sama. Nah, jadi sejumlah ulama karena ketidaktahuan mereka atau juga barangkali karena informasi yang diterima itu sepotong-sepotong, punya pemikiran atau pandangan negatif tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi dua tempat dengan waktu yang cukup panjang rentangnya, tapi sama kisahnya. Seorang murid atau mahasiswa Jami'ah Islamiyah pulang yang menceritakan untuk kita, untuk yang di India ini, Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami, gurunya Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, gurunya sudah meninggal dunia, orang Afrika, Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, cerita dalam salah satu muhadharahnya. Jadi ada seorang mahasiswa pulang ke kampungnya membawa kitabut tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tapi sampulnya dirobek. sampul depannya yang ada tulisan Muhammad bin Abdul Wahab itu dirobek. Jadi langsung halaman depannya. Nah itu. Halaman depannya itu kan apa namanya? Langsung mukadimah. Mukadimahnya pun luar biasa. Langsung tulisannya itu Kitab Tauhid. Kitab Tauhid firman Allah wa qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut dan seterusnya. Jadi buku itu diserahkan kepada seorang ulama yang dikenal benci terhadap dakwah tauhid. Dikenal benci terhadap dakwah tauhid. Diserahkan buku itu. Ada buku bagus, kalau mau dibaca silahkan. Ya. Ulama yang dimaksud juga ngerti bahasa Arab. Nanti dibaca, diulang-ulang. Bukunya bagus sekali ini. Masya Allah. Karena Kitab Tauhid yang ditulis oleh Halimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, itu isinya qala Allah, qala Rasulullah. Isinya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditambah dengan apa? Keterangan dari para ulama. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Isinya itu semua. Sehingga setiap kali orang yang membaca itu melihat ilmiah. Dalam Kitab Tauhid itu sampai hadis yang disebutkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu jumlahnya 126 hadis. Kitab Tauhid kecil itu. Hadis yang disebutkan berapa? 126 hadis. Ayat-ayatnya banyak sekali. Ayat-ayatnya banyak sekali. Jadi isi tiap bab, judul, firman Allah, sabda Rasulullah, keterangan dari sahabat, kemudian kesimpulan. Bab yang berikutnya sama, firman Allah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keterangan dari seorang tabiin, misalkan. Kemudian kesimpulan. Dari bab pertama sampai bab yang paling terakhir. Tetapi sampulnya dirobek, dihilangkan. Silakan dibaca. Ulama yang baca tersebut yang sebelumnya benci kepada Imam Muhammad bin Abdullah memberikan penilaian bagus sekali. Kitab ini ternyata ilmiah. Setelah menjajaki dan mengerti penilaiannya terhadap apa, terhadap kitab tersebut, barulah mahasiswa tersebut menjelaskan itu kitabnya Muhammad bin Abdullah. Oh. Akhirnya sudah berubah penilaiannya. Maka para ulama kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, memberikan atau menjelaskan faktor kenapa orang tidak suka dan membenci Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa banyak pihak tidak senang dengan Wahabi dan seterusnya. Jadi kalau dicari-cari dan dikumpulkan, ada dua faktor yang paling besar. Yang pertama, karena referensi dan sumber rujukan yang diambil itu adalah referensi dan sumber rujukan dari orang-orang kafir, para penulis-penulis orientalis gitu, para peneliti-peneliti Islam tapi dari kalangan orang-orang kafir, itu diteliti. Nah, orang-orang kafir dalam menulis tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, itu salah satu sumber rujukan mereka siapa? Para ulama sufiyah. Para ulama sufiyah. Akhirnya ditranslate ke dalam bahasa mereka, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Italia. Kemudian oleh para penulis dan peneliti selanjutnya dijadikan sebagai sumber rujukan. Bagaimana mungkin bisa menilai dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dengan baik dan benar ketika sumber referensinya dari sumber referensi yang tidak bisa dipercaya, yang menulisnya memang orang-orang yang tidak suka, sehingga data-datanya tidak valid, isinya kebohongan dan kedustaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Si A sebagai peneliti sudah merasa ilmiah, dia yang menulis seakan-akan sudah menukil, ini dalam buku ini, karya ini, halaman sekian. Hal ini berdasarkan buku ini, halaman sekian, yang nulis ini, penerbitnya ini. Dia merasa sudah ilmiah, ada bukti dia bawakan. Padahal sumber rujukan yang dia sebut tadi, itu yang menulisnya adalah orang-orang kafir. Satu, itu faktor yang pertama. Kenapa orang kemudian tidak suka dan salah persepsi tentang Wahabi, tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, para ulama kita menjelaskan bahwa setiap orang yang membenci Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, setiap orang yang tidak suka dengan gerakan Wahabi, bisa dipastikan tidak pernah membaca sampai tuntas satupun karya tulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi kalau misalkan ada orang menyatakan, apa itu Wahabi? Kata-katanya sinis, ya, judes. Setiap kali orang yang punya anggapan negatif tentang Wahabi, itu sudah bisa dipastikan Anda pasti belum pernah membaca sampai tuntas satu karya tulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau ingin adil, jujur dan objektif untuk menilai pemikiran Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau mau objektif dan jujur, enggak usah cari referensi-referensi yang lain, cukup teliti kitab-kitab yang sudah ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Itulah buah pemikiran beliau rahimahullahu taala yang diintisarikan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pemahaman as-salafus saleh. Buat apa kita susah payah? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab itu orangnya gimana sih? Orangnya begini, begini, begini, begini. Dengan anggapan-anggapan yang negatif, dengan penilaian-penilaian yang miring. Ketika ditanya, apa buktinya? Ya pokoknya begitu. Enggak bisa. Kalau ingin objektif, silahkan pilih satu kitab karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Silakan pilih. Mau Al-Usulul Thalathah, ingin Al-Usulul Sittah, pilih Al-Qawaidul Arba, ingin Kashfus Syubhat, ingin Kitabut Tauhid, ingin Mukhtasar Sirat Ar-Rasul, ingin Mukhtasar Fathul Bari, ingin Mukhtasar Zadul Ma'ad, ingin Masail Jahiliyah, ambil salah satunya. Teliti dari awal sampai akhir. Anda akan bisa menyimpulkan, oh ternyata pemikiran Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa? Setiap buku yang ditulis, demikian juga setiap surat, ada kumpulan surat-surat yang pernah ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kumpulan, dikumpulkan. Ada yang masih dalam bentuk manuskrip, ada yang belum sempat dicetak, ada yang sudah dicetak, kumpulan. Surat-surat yang pernah ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab untuk dikirimkan ke berbagai negeri Islam, mengajak mereka untuk kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Teliti itu. Tapi sayangnya, membaca saja gak mau. Buktinya kan tadi. Kan gitu. Yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Buktinya kan ada. Yang awalnya sinis, gak suka dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, gak suka dengan Wahabi. Ketika suatu saat diminta untuk membaca salah satu karyanya, yaitu Kitabut Tauhid, tapi sampul dan covernya disobek, dilepas, menilai bagus sekali. Ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Bagus bukunya. Nah itu tulisannya Muhammad bin Abdullah. Oh, salah. Pilih salah satu. Gak usah. Katanya si A, katanya si B, menurut si Fulan, menurut peneliti Fulan. Belum tentu akurat, belum tentu valid. Kalau mau objektif kan gitu, teliti aja. Teliti saja. Kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ada. Dicetak. Yeah. Disebarluaskan. Dimiliki oleh banyak pihak. Teliti satu persatu. Subhanallah. Qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, demikian, demikian, dan demikian. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali apa namanya tuduhan-tuduhan miring, persepsi yang keliru tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ada yang menuduh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala itu benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anggapan yang disematkan atau dinisbatkan kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Disebut benci kepada Nabi. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu mengaku sebagai seorang Nabi. Subhanallah. Dalam referensi-referensi ya, yang dijadikan sumber rujukan utama oleh mereka yang membenci Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, itu pasti disebut poin ini. Bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab benci kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ingkar kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan posisi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka kita tidak perlu bersusah payah untuk menjawab persepsi ini. Caranya bagaimana? Ya kita lihatlah karya-karya beliau. Itu kan bukti nyata. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu menulis buku judulnya Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Isinya sirah Nabi. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab Mukhtasar Ringkasan Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang isinya itu tentang sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Diringkas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab setiap hari pada saat beliau berdakwah itu memiliki jam pelajaran khusus sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu sebab kemunduran umat Islam, demikian juga semangat umat Islam yang lemah untuk untuk kembali beragama karena kurangnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Muhammad bin Abdul Wahab ingin mendekatkan umat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya kitab-kitab beliau yang ditulis, isinya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isinya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu masih belum cukup untuk membuktikan bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak membenci Nabi? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak ingkar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu dikenal sebagai ulama hadis yang terkemuka di zamannya. Sebagai sebuah contoh, ada karya beliau judulnya Majmu'ul Hadith ala Abwabil Fikhi. Jadi himpunan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih. Di dalam kitab tersebut, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengumpulkan dan menghimpun, juga menyusun hadith-hadith Nabi, tetapi yang khusus berbicara tentang fikih. Fikih itu kalau ingin kita mengerti ya tentang tata cara bersuci, mandi janabah, wudu, tayamum, ya kan? Air yang suci, air yang najis, kemudian tentang fikih salat, syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukun salat, ya kan? Tata caranya seperti apa, tentang puasa, zakat, haji, pernikahan, talak, ya kan? Itu disebut dengan apa? Pembahasan fikih. Nah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu punya sebuah buku judulnya Majmu'ul Hadith ala Abwabil Fikih. Himpunan hadith-hadith Nabi dalam pembahasan fikih. Di dalam kitab tersebut, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, berapa kira-kira hadith atau riwayat yang disebutkan beliau rahimahullahu taala dalam kitab tersebut? Dicatat, demikian juga dihitung jumlahnya mencapai 4545. Jadi 4545. 4545 riwayat hadis yang disebutkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam pembahasan fikih. Kitab ini luar biasa besar. Kalau kita berbicara tentang fikih, komplit. Komplit sekali. Sebagai pembanding, buku-buku fikih yang penulisannya berdasarkan hadis, artinya hadis-hadis Nabi SAW tentang fikih itu dikumpulkan. Kalau kita sebagai, kita ingin mencari pembandingnya, misalkan kitab Al-Muntaqa, itu tentang fikih, karya Al-Majd Ibnu Taimiyah. Ada kitab Al-Muharrar fil Hadis, karya Ibnu Abdul Hadi. Ada kitab Al-Muntaqa, karya Ibnul Jarud rahimahullah. Yang paling dekat dengan kita dan cukup akrab kita dengar itu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu kitab Bulughul Maram. Kalau yang lebih dekat lagi dengan kita, Umdatul Ahkam, ya kan? Kalau kajian-kajian Ahlu Sunnah, kajian-kajian Salafiyin, kalau berbicara tentang fikih, ini yang sering diangkat, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, ya kan? Itu kitab-kitab isinya kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dibahas tentang fikih. Nah, sebagai pembanding, misalkan disebutkan di sini oleh pentahqiq kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, salah satu syarah kitab Tauhid, sebagai pembanding dalam pembahasan jenazah. Dalam pembahasan jenazah, di dalam kitab Al-Muntaqa ada 170 hadis yang disebutkan. Dalam kitab Al-Muharrar yang disebutkan 61. Dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis yang disebutkan 62. Bulughul Maram berapa? Ada 62 hadis yang membahas tentang jenazah. Mulai dari hadis yang pertama itu akfiru, zikra hazimin lazat. Itu hadis pertama dalam Bulughul Maram, pembahasan jenazah. Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Kemudian hukum mentalkin orang yang mau meninggal dunia, cara memandikan, cara mengkafani, cara menyolatkan, cara menguburkan, kemudian adab-adab di kuburan. Itu dalam kitab Bulughul Maram ada berapa hadis disebutkan? 62. Umdatul Ahkam lebih sedikit. Kitab Al-Muharrar 61. Kitab Al-Muntaqa yang lebih besar itu 170. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam kitabnya tadi, himpunan hadis-hadis Nabi tentang pembahasan fikih, itu yang beliau kumpulkan dan beliau sebutkan di sana berapa? 278. Berapa hadis? 278. Berapa kalinya Bulughul Maram? Bulughul Maram 62. Kalau majmu'ul hadis 278. 278 bagi 60 berapa? 3 atau 4? Hah? 4, 1 banding 4. Ini bukti kan? Bukti bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari hadis Nabi atau percaya dengan hadis Nabi? Dia percaya. Kalau ingkar enggak mungkin menyebutkan hadis sampai sekian banyak. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab cintanya luar biasa kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh aja, bukti. Jadi kita enggak usah ketika kita membahas tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab atau siapa saja, lihat buku-bukunya, karya tulisnya. Di situ kita bisa menilai, oh, orangnya demikian. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ditanya. Jadi konteksnya itu ditanya. Ada ikhwan kita punya kenalan, ya. Nah, kenalannya ini baru semangat-semangatnya ingin belajar agama. Kenalan ini ngirim sebuah video. Video itu kemudian dikirimkan ke saya. Video itu bukan video bergerak, bukan. Tapi foto zaman kuno itu, satu gini, satu sini, satu sini. Sekitar 20 menit. Judulnya Siapakah Wahabi? Siapakah Wahabi? Beberapa waktu ya, itu menjadi salah satu alasan kenapa kita pilih judul daurah kita kali ini seperti itu, meluruskan persepsi keliru tentang Wahabi. Jadi dalam video durasinya 20 menit berapa detik itu, la haula wala quwata illa billah. Kan itu. Betul-betul unsurnya kebencian. Nah, jauh dari sikap adil sikap objektif jauh sekali. Sekalipun ada di antara kita yang tidak mengetahui secara detail atau bahkan secara global tentang Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, sekalipun dia tidak tahu, tapi kalau dia melihat video ini dengan mata hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dia langsung bisa menyimpulkan pada menit pertama, menit kedua, nah, ini bohong ini videonya. Kenapa? Di pembukaan sudah disebutkan Muhammad siapakah Wahabi itu. Setelah itu ada gambar, katanya itu Muhammad bin Abdul Wahab, kan jenggot, sorban, jubah, pegang kitab begini, tapi cuma foto gitu aja. Jadi diterangkan di situ Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir pada tahun 1700 sekian. Iya kan? Kemudian sejak kecil dikenal idiot. Kan gitu. Jadi di lingkungannya itu dikenal bodoh. Tahu idiot enggak? Idiot itu lebih parah dari bodoh, iya kan? Jadi orang sejak kecil itu sudah dikenal apa? Bodoh, goblok, kan gitu ya. Itu baru pembukaan videonya. Selanjutnya diterangkan, kemudian dia belajar kepada seorang ulama yang ternyata terbukti agen Yahudi, kan itu di kota Basrah daerah Irak, kan itu. Akhirnya dia gini, orang kalau lihat kayak gini, kipiye jari idiot, katanya goblok. Kok berapa paragraf kemudian diterangkan dia punya kemampuan untuk merusak Islam dari dalam. Orang idiot kok bisa menggerakkan massa sedemikian ini? Faham maksud saya enggak? Jadi meskipun panjenengan enggak ngerti sejarah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, kalau lihat video, ora bener videonya ini, ora bener. Muncul paragraf pertama dibilang idiot, punya kelainan. Sudah habis ya, tenang aja. Satu menit lagi. Oh iya iya iya, siap. 11.30. Selesai. Memang harus begitu. Harus begitu. Kalau gak ada seperti dulu ya susah nanti. Protokoler. Jadi la haula wa la quwata illa billah. Nah, salah satu yang disebarluaskan begitu, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu membenci hadis Nabi. Kita gak usah susah payah membantah, gak bener itu. Kita tunjukkan saja kita beli. Nah, ini piye. Ini kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab yang ditulis oleh beliau. Isinya berapa ribu hadis tadi tentang fikih? 4545 tadi loh. 4545. Kok dibilang benci sama hadis Nabi? Ya iki piye. Nanti itu. Satu lagi lah, nanggung. Katanya di video itu dandel. Ini yang saya akan sebutkan nanti setelah salat, setelah sesi kedua. Itu persepsi-persepsi keliru yang sering sekali kita dapatkan dalam apa referensi-referensi itu. Referensi-referensi gayanya mereka. Itu salah satunya apa? Dikatakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu benci kepada Ahlul Bait. Jadi ketika Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab sudah berjaya, itu keturunan-keturunan Nabi dibunuhin semua. Ada yang selamat larinya ke Indonesia sama Malaysia. Kok saya disebut Indonesia? Itu apa? Dikatakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu benci kepada Ahlul Bait. Benci gimana? Anak-anak laki-lakinya itu diberi nama Al-Hasan. Diberi nama Al-Husain. Diberi nama Ali. Diberi nama Ibrahim. Ibrahim itu siapa? Anaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau benci kepada Ahlul Bait, yang gak mungkin ngasih nama anak-anaknya. Itu sudah cukup. Apalagi dalam buku-buku beliau menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, luar biasa. Itu tadi karena unsurnya apa? Kebencian. Tapi kalau orang enggak paham, benci Ahlul Bait nih Muhammad bin Abdullah. Main-main tok aja cuma itu. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sekian, kita lanjut pada sesi yang kedua insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Yang sesi kedua jangan sampai ketinggalan. Kalau sesi pertama ini jenengan enggak ikut enggak apa-apa. Oh, udah terlanjur ikut. Tapi yang sesi kedua nanti yang paling penting. Kenapa? Karena yang paling sering diangkat sekarang Wahabi itu selalu digandengkan dengan ekstrim. Jadi Wahabi, ekstremis Wahabi. Wahabi itu selalu digandengkan dengan apa? Dengan gerakan radikal, gerakan ekstrim. Kita akan buktikan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab tidak demikian. Jadi kalau ada pemberontak Khawarij, Wahabi. Kan itu, Wahabi. Semuanya kena akhirnya. Apa benar seperti itu? Nanti sesi yang kedua insyaallah.